Mitra bisnis, mulai bulan depan pemerintah Provinsi Jambi membatasi kapasitas angkut truk batubara hanya 14 sampai 24 ton per hari dengan alasan selama ini truk mengangkut terlalu berat dan menyebabkan jalan rusak. Pengusaha terpaksa harus mengurangi produksinya dan sedang mempertimbangkan membangun jalan sendiri. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Umum Dewan Karet Indonesia, Aziz Pane. Pak Aziz, apa komentar Anda? Namanya itu kan gak ada pemerintah. Dimanapun di dunia, pengusaha membayar pajak, pemerintah membangun infrastruktur. Dibangun oleh infrastruktur, dibuat infrastruktur demikian rupa agar perekonomian itu berkembang. Sekarang jalan itu rusak, sudah dicek belum bahwa jalan itu dibikin secara benar? Sekarang terbuka saja standar jalan, kalau jalan nasional berapa beratnya? Kalau jalan kabupaten berapa beratnya? Jalan provinsi berapa beratnya? Itu kayak nggak jelas. Jadi dia bikin asal bangun ada jalan, terus sekarang bilang nggak kuat jalan. Ini juga perindustrian dapat surat dari PU, mengatakan bahwa ban itu terlampau kuat. Loh, nggak bisa kita itu bikin ban kuat, kita bersaing di dunia. Jadi nggak bisa, pemerintah itu nggak bisa. Kita udah bayar pajak, Pak. Sudah 1.600 triliun sekarang itu kan bayar pajak. Sekarang perbaiki dong infrastrukturnya. Sekarang kok infrastruktur dibilang nggak kuat jalan, kurangi. Ini namanya apa ini? Ini kan namanya tangan diikat disuruh perang. Kalau pengusaha bangun jalan, kasih dong ini dia. Kasih dia tax allowance, kasih dia tax holiday. Ya kan? Pemerintah tuh pikir mereka itu lah ya semuanya nggak bisa, Pak. Swastanya harus dibantu agar bisa kita bangkitkan perekonomian. Lihat aja di India jalan dibangun, Brazil jalan pemerintah yang bangun. Aneh kalau memang swasta yang bangun jalan, aneh. Kalau kapasitas dibatasi, terjadi perumahan orang. Terjadi perumahan orang, terjadi pengangguran. Terjadi pengangguran, terjadi masyarakat panas menunggu. Loh sekarang kok gini? Kok dikurangi? Jambi itu bukan hanya penghasil batu bara, tapi juga penghasil karet. Dikurangi itu karet bisa berkurang. Karet berkurang, kita di dunia nggak bisa bersaing. Gimana coba? Yang benar dong ngomongnya, Be. Yang benar. Jadi swasta ini kayaknya kita itu, kayak kita di kolonial, kita ini pemerintah kolonial, pengusaha itu rakyat. Pengusaha lah yang membuat perekonomian maju. Pengusaha lah yang membuat yang membayar pajak. Pengusaha lah yang menyerap tenaga kerja. Ini Republik Indonesia, ada rakyatnya, ada pemerintahnya, ada pengusahanya. Jangan ditekan gitu. Dan pemerintah sudah mengatakan jalan di Jambi akan kami perkuat. Boleh sekarang batu bara boleh diangkut. Gitu dong ngomongnya. Jadi kok digomong dikurangi karena jalan, ya ampun, apa kita ini sih? Demikian Ketua Umum Dewan Karet Indonesia, Aziz Pane. Saya Wendy Lim.